taun anu katukang urang teh ku basini teda subaya nyorang pulo kabaja. Tujuan sahaluan ek di ojayan kodahan urang ngocetan kepada nikah cinta pada asing nuari ngas pasti sabelas jantan sana janrung ngahalangan asih pancek satujuan gan harepan. Tekung si pasir upaya harita reka bagian sahaluan saga ikjayan najan rongka urang moa pepegang mika cinta pasti 15 Januari rekuku urang cung dua laksana urang kita anak janrung kang hahalan asih urang ajuan nyorang udahan